DJ Atianto. Kalau dulu kita bodoh, ngana lebe bodoh. Kalau dulu kita cinta, sekarang sudah cinta. Manusia pampa dusta, rupa ngana bagus mau buang di kuala. Kalau dulu kita bodoh, ngana lebe bodoh. Kalau dulu kita cinta, sekarang sudah cinta. Manusia pampa dusta, rupa ngana bagus mau buang di kuala. DJ Atianto. Jangan lupa.